إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali melakukan kegiatan ta'lim. Materinya nyambung atau materi live? Nyambung saja? Ya sudah nyambung saja. Kita masuk ke pembahasan kitab Al-Mudhil Mansur sampai pada nomor yang ke 522. Qala Imam Ibnu Aun rahimahullahu taala, man yujalis ahlul bid'i ashaddu alaina min ahlil bid'i. Ini sepertinya sudah ya? Sudah. Nah, nomor berapa? 523. Ayo, jazakallahu khair. Qala Hammad ibn Zaid rahimahullahu ta'ala, berkata seorang yang bernama Hammad ibn Zaid, qala li Yunus, berkata kepada ku Yunus, ya Hammad, inni la'arshaba ala kulli halatin munkiratin ولا أيس من خيره حتى أراه يسحب صاحب بدعة فعندها أعلم أنه قد عطب. Berkata seorang yang bernama Hammad bin Zaid rahimahullah ta'ala, beliau mengisahkan salah satu di antara syekhnya yang bernama Yunus mengatakan kepada beliau, ya Hammad, inni la'arshaba, sesungguhnya aku melihat kehidupan seorang pemuda, alu kulli hatin munkirah, dalam keadaan yang belum jelas. Munkirah yakni sesuatu yang tidak jelas, nakirah, bisa baik bisa buruk. Namanya orang hidup, dia masih muda. Tetapi kata beliau, aku tidak putus asa untuk menginginkan dan memohon dan berharap akan kebaikan pemuda yang kondisinya masih seperti ini. Berbeda halnya dengan hatta rahu yashab, sampai aku melihat pemuda ini berkawan dengan sahibu bid'ah. Kalau dia sudah berkawan dengan ahlul bid'ah, maka di saat itulah aku tahu, kata beliau, fa'indaha, maka di saat itu a'lamu, aku tahu, annahu qad hataba, bahwa dia telah binasa dan tidak bisa lagi diharapkan kebaikannya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, sudah kami sampaikan berulang kali bahwa dasar kebaikan itu adalah seorang berilmu dengan ilmu yang benar yang berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi dengan pemahaman para sahabat Nabi. Hadisnya juga sering kami sampaikan satu kesimpulan yang sangat penting, al-ilmu aslu li kulli khairin. Ilmu itu adalah dasar segala kebaikan. Wal jahlu aslu li kulli syarrin. Adapun kebodohan itu adalah dasar segala keburukan. Ucapan ini berpijak pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak asing di telinga kita, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan baginya, Allah menginginkan dia menjadi hamba yang baik, maka Allah akan memahamkan kepada dia agama ini. Allah akan ajarkan kepada dia, Allah akan sadarkan kepada dia untuk talabul ilmi, sehingga dia mengerti ilmu agama dengan baik dan benar. Dengan itu dia akan menjadi baik. Maka pemahaman terbaliknya dari hadis ini adalah tanda seorang yang diinginkan sebagai hamba yang buruk adalah Allah tidak akan memahamkan kepada dia urusan agama ini. Dia akan jahil, tidak akan tahu tentang agama ini. Kejahilan yang ada pada dia, ketidaktahuan tentang ilmu agama, itulah yang menjadi sumber, penyebab utama yang menyebabkan dia jatuh pada keburukan. Maka di sini kaum muslimin diambil sebuah kesimpulan, al-ilmu aslu li kulli khair. Ilmu itu adalah dasar segala kebaikan. Tanpa ilmu, seorang tidak akan mendapatkan kebaikan. Kebaikan itu bukan hasil pemikiran, bukan hasil perasaan yang bisa orang mengerti dengan sendirinya. Melamun, bayangkan, ya, baru kemudian, oh ini baik. Bukan. Baik secara agama kita adalah hal-hal yang Allah perintahkan untuk kita amalkan dalam syariat ini. Maka itulah yang namanya al-khair. Akidah sesuai dengan yang Allah maukan. Ibadah, tata caranya, bilangannya juga sesuai dengan yang Allah syariatkan. Itu al-khair. Itulah kebaikan. Nabi kita mengatakan al-khairu kulluha biyadik. Kebaikan itu semuanya darimu, wahai Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi definisi kebaikan itu difahami dulu, jangan sembarangan. Nanti akan ada baik itu semu, menurut kamu baik, belum tentu menurut saya baik. Bukan seperti itu. Al-khair yang dimaukan adalah sesuatu yang Allah ridai, yang Allah cintai untuk kita mengamalkannya. Tanpa kita belajar ilmunya, tanpa kita belajar petunjuknya yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka mana mungkin kita akan mengerti. Karena tidak mengerti, maka tidak bisa untuk berbuat baik. Sebab dengan itu, kaum muslimin, satu sisi yang lainnya, dengan sebab jahil, maka yang akan muncul syar, keburukan. Karena ketidakmengertian dengan al-haq atau al-khair, itu mendorong dia untuk melakukan al-batil atau asyar, kebatilan ataupun keburukan. Sampai sini bisa difahami hadirin? Nah, berkaitan dengan yang kita baca ini, kaum muslimin, nasihat dari Imam Yunus pada salah satu di antara muridnya beliau, Hammad, menasihatkan seorang pemuda itu, dia akan menjadi apa besok harinya, itu sangat tergantung dengan dia bergaul dengan siapa saat sekarang ini. Pemuda, orang yang polos, maknanya dia belum belajar. Remaja, menginjak dewasa, dia syabab, dewasa, mungkirah. Dia orang yang belum tahu, belum terbentuk. Masih tidak nampak dia mau bagaimana. Maka kata beliau, nasihat bagi kita adalah, pemuda seperti ini tergantung dia bergaulnya dengan siapa. Kalau seandainya sekarang ini kita belum tahu pemuda ini gimana ya hidupnya nanti, wallahu alam. Kita masih berharap kepada Allah. agar pemuda ini menjadi baik pada ujungnya nanti. Sekarang masih begitu, masih muda. Yang umurnya masih muda, yang pikirannya masih sana, masih sini. Masih bisa berharap. Dia jatuh sekarang pada mungkin maksiat, dosa, masih bisa berharap. Tapi kalau ketika pemuda ini bergaul dengan ahlul bid'ah, berteman, berkerumun bersama mereka, duduk di majlisnya, bahkan menjadi pengikutnya, bahkan mungkin menjadi penghasungnya yang ikut serta meramaikan majlis ahlul bid'ah itu, maka kalau sudah demikian adanya, sungguh, apa lagi diharapkan dari dia? Tentunya ini kaum muslimin sebuah kalimat yang bukan berarti putus asa dari rahmatullah. Bukan itu yang dimaukan. Cuma secara kasat mata, seorang pemuda yang masih polos, belum tahu tentang sunnah, belum tahu tentang tauhid, belum mengerti tentang al-haq, sudah dicekoki dengan bid'ah. Tahu dicekoki, Pak? Sudah dimasuki, sudah diberikan pemikiran-pemikiran yang bid'ah, yang dolalah. Dan dia tidak tahu kalau itu sesat. Bertumbuh, berkembang di antara mereka. Menjadi pasukannya kesesatan. Sehingga tidak heran kalau ada yang melakukan sebuah kebatilan, kebid'ahan. Karena memang dia tumbuh di antara mereka. Hakadza kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau sudah demikian adanya, kita sangat tipis harapan kita akan dia. Sangat tipis. Hampir-hampir sudah kita tidak bisa mengharapkan kebaikan dari orang yang seperti itu. Dia akan tumbuh berkembang menjadi tua. Menjadi tua. Bahkan nantinya akan menjadi tokoh ahlul bid'ah. Diambil dari sini kaum muslimin sebuah faedah penting bagi kita. Bergaul itu harus memilih. Berkawan harus memilih. Kalau lasaninya bisa kita memilih tempat tinggal, maka kita pun memilih tempat tinggal. Yang bisa mendukung kita di atas sunnah, mencegah kita dari bid'ah. Cari kehidupan yang menguntungkan dunia wal akhirah. Di mana akhiratmu akan terjaga karena kawan-kawanmu baik, lingkunganmu baik. Dengan berada di lingkungan tersebut terpacu semangat beribadah, terhindar dari kemaksiatan dan kemungkaran. Hagana kaum muslim. Maka kembali kepada judul bab yang sering kita baca, seseorang itu sangat tergantung dengan teman dekatnya. Al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhaliluh. Seseorang itu akan bersama dengan agama teman dekatnya. Awalnya urusan duniawi. Betul, awalnya urusan dagang, urusan hobi, urusan-urusan pekerjaan, urusan duniawi. Tapi ketika engkau menjadikannya dia sebagai teman karibmu, yang engkau curhat dengan dia, engkau terbuka dengan dia, engkau bermusyawarah dengannya, engkau minta pendapatnya, engkau menjadikan dia sebagai tokoh, lambat laun Anda akan mengikuti pula keyakinan orang itu. Karena itu adalah sebuah tuntutan, kecocokan. Teman karib itu menuntut adanya kesamaan. Tidak akan mungkin menjadi teman karib kalau tidak sama. Karib itu bahasa Arabnya qarib. Apa artinya? Dekat. Kalau berbeda, ya tidak akan mungkin. Jangankan menjadi teman karib, berkawan pun tidak. Beda kok. Beda prinsip, beda akidah, beda ibadah, beda manhaj, beda dasar. Tidak akan mungkin ketemu. Hakadza kaum muslimin. Maka marilah kita menempatkan diri kita dalam kehidupan ini, hal yang menguntungkan bagi kita dan anak-anak kita. Sudah kita lewati dalam pertemuan yang sebelum ini, dan akan terulang kembali dalam kalimat yang berikutnya, tentang pendidikan itu dinilai atau dilihat dari semenjak awal. Karena manusia itu di awal mulanya lah, malah justru bisa diarahkan. Coba perhatikan, kita masih memiliki pengalaman dalam hal ini. Ketika anak umuran 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, masih bisa diarahkan tidak apa? Masih bisa diajari? Masih, ayo ikuti. Ayo sebutkan ini, masih. Kenapa? Karena dia tingkatan akalnya dan syahwatnya itu belum naik. Belum mendominasi. Maka dicetaklah di waktu itu dia sebagai anak yang baik. Untuk kemudian ketika dia umur 8, 9, 10 mulai ada pengaruh kekedewasaan. Apalagi orang sekarang ini temua, ada bahasa temua. Ngerti temua, Pak? Umur 8, 9 sudah temua. Ya. Kenapa? Melihat di medsos pemandangan-pemandangan yang semisal itu. Bocah ning wis tua. Niku temua. Ya uli baliknya lah cepat banget. Dia karena melihat yang seperti itu, kemungkinan mimpi basahnya kalau laki-laki umur 10 sudah mimpi basah. Belum tamat SD, sudah baligh. Karena itu dia memperkosa adik kelasnya. Akalnya belum sempurna, tapi dia sudah baligh. Na'udzubillah min dzalik. Sesuatu yang terjadi mateng terlalu dini. Ngerti mateng, Pak? Oh, mandan mateng maning emot bosok. Ya, ini rusak. Akalnya rusak, pribadiannya rusak, apa-apanya rusak. Hakada kaum muslimin. Sehingga jangan disepelekan pendidikan anak ketika masih dini, masih kecil. Itulah kesempatan kita membentuk. Membikin dia berkarakter. Dengan karakter yang baik. Kalau sudah umur dewasa, balik. Umur 11, 12, 13, 14, 15. Kita baru mendidik. Sangat susah diarahkan. Nak, sholat. Nggak mau. Nak, Jumatan. Ini seminggu sekali. Babak, arah Jumatan. Melu, yuk. Nggak mau. Umur berapa sudah? 15. Bapak kebang anak Jumatan. Kirim salam ya. Enggak Allah ya. Ngawur temen. Ada orang yang berkelakar seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Sang bapak sudah tidak bisa lagi mengajak, mengarahkan, membimbing. Karena apa? Dia sudah terbentuk oleh lingkungan yang tidak mendukung akhiratnya. Tetapi mendukung syahwatnya. Umuran yang seperti itu, umuran orang baru mengenal lawan jenis, syahwat. Baru mengenal tentang kenikmatan duniawi. Baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Sangat susah untuk diharapkan. Kalau sudah salah, baru teh. Wong Jawa mengatakan salah apa, Pak? Baru teh. Ngerti barutnya, kan? Wong kota ya orang ngerti. Pak. Sudah salah, kebanjur sudah. Anak ini sudah, aduh, saya salah. Apalagi kalau dia berkawan dengan ahlul bid'ah. Dia dicetak oleh ahlul bid'ah. Karena dulunya kita sebagai bapak dia juga ahlul bid'ah. Itu terjadi kaum muslimin. Sekian tahun dia sebagai ahlul bid'ah. Anaknya juga disekolahkan di tempat bid'ah. Tumbuh berkembang bersama al-bid'ah. Dia dulu al-bid'ah. Walhamdulillah. Umuran dia pensiun. 50, 55. Ngaji. Mengenal sunnah. Mengenal dakwah salafi. Senang dengan dakwah ini. Akhirnya dia ingin menyelamatkan anak-anaknya. Yang sudah kebanjur. Jadi al-bid'ah. Bisa tidak kira-kira? Susah. Itu semua biadillah betul. Doakan. Jangan putus asa. Tetapi susah. Sulit. Berat. Tidak mudah. terjadi oleh kaum muslimin apa yang saya sampaikan ini. Dan orang tuanya curhat, ya menyampaikan sebagai bentuk mengurangi beban dan kita memberikan solusi. Sampai anak-anaknya menyalahkan orang tuanya. Yang anaknya al-bid'ah, bapaknya jadi ahli sunnah. Kontras, Pak. Sangat sekali perbedaannya. Sampai pada tingkatan dikatakan ramaku wis murtad oleh anak-anaknya sendiri. Maka kaum muslimin, ini contoh bahwasannya pendidikan itu dari awal harus sudah di setting, di program, diarahkan terus. Anak itu kaum muslimin gak ada fungsinya. Adanya cuma problem berat bagi kita. Anak kaum muslimin, apa yang diharapkan dari anak? Apa kaum muslimin? Ada orang yang menginginkan anakku ben sugi, tulik kemutan ramane. Lah ngaeng bak. Harapan yang kosong. Anakmu sugi, ramane malah dikiplatakan. Aja mengeneh-eneh mak ngising sinari ka. Bali bayangan nang kampung. Hakada kaum muslimin, kalau dibilangin dalih. Apa yang diharapkan? Anak itu tidak ada faedah dari anak itu tidak ada kecuali kalau anak itu soleh. Faedah apa? Akhirat. Kalau duniawi tidak. Anak malah pikirannya grogoti ramane. Kapan mati? Ini dia. Supaya dapat warisan. Mau ngasih apa? Anak ngasih ya tidak akan benar omongan orang Jawa. Ya orang lah, bukan orang Jawa toh. Dilingkuh kecipratan. Kecipratan kan seperti. Kecipratan. Kecipratan. Tidak ada fungsinya anak kecuali dia soleh. Kalau dia soleh, untungnya luar biasa. Untungnya luar biasa. Kalau sudah salah pendidikannya, mau diharapkan apa? Tinggal merebes mili, nangis awan bengi. Yang satu jadi maling. Yang satu pejabat korupsi. Yang satu lagi jadi ini, jadi itu. Wah, susah. Ya kelipat tuh, terus. Ramane sarap mati, anak orang kemutan rama. Aduh. Salahnya kamu. Kenapa mereka dibentuk oleh kamu seperti itu? Hakada kaum muslimin. Maka ini sebagai pelajaran bagi kita. Qala Abul Faraj Asy-Syirazi rahimahullahu ta'ala min ashabi Ahmad. Beliau ini al-Imam Syirazi di antara muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Fi kitabih At-Tabsirah. Dalam kitab yang beliau tulis berjudul At-Tabsirah. Qala Ahmad bin Hanbal, dinukil dalam kitab tersebut ucapannya Imam Ahmad bin Hanbal. Idza ra'aita asy-syaba awwala ma yansha'u ma'a sunnati wal jama'ati farjuhu. Wa idza ra'aitahu ma'a ashabil bid'ah fa'isa minhu. Fa inna asy-syaba 'ala awwali nushu'ihi. Ini kalimat sudah berlalu di beberapa nomor yang telah lewat, namun tidak mengapa kita ulangi. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, apabila engkau melihat ada seorang remaji, pemuda atau pemudi, awalama yansha'u, di awal mula dia tumbuh, berkembang, itu berada di kalangan ahlu sunnati wal jamaah. Di kalangan orang-orang yang saleh, yang mukmin, farjuh, maka berharaplah engkau kepada pemuda itu dengan harapan yang besar. Dia di pondoknya ahlu sunnah dari semenjak kecil dia umur 3-4 sudah di pautnya ahlu sunnah. Kami di pondok Mujur ada usia seperti itu, paut pendidikan usia dini. Kalau yang disebut ini, kalau nama kami, Tarbiyatus Sibyan. Di atasnya tarbiyatul aulad. Jadi kalau TK, taman kanak-kanak, umur 5 dan 6, kalau kami dari semenjak 3, 4, 5, 6. Apakah ada fungsinya belajar dari semenjak gini? Itu ada, Ibu Muslim. Ya dia layaknya anak-anak bermain sebagainya, tetapi di tengah-tengah permainannya disebut Aina Allah, di mana Allah? Langsung bisa mengacu Allah bisa. Umurnya segitu. Diajari sholat supaya dia mendengar sholat dari semenjak umur 3 tahun. Bahwa ada amalan sholat. Gimana cara sholat? Diajari ngesof. Yang namanya bocah ke si Melayu-Melayu. Jurnah bayar apa-apa. Si meni diarahkan. Yo jagung bareng. Ngesof nih larata seperti ini sof sholat. Itu pendidikan. Terus berkembang sampai. Masya Allah. Di TK kami. Banyak sudah bisa membaca kitab. Yakni yang berharokat dengan baik, lancar. Ketika sudah masuk kelas 1, langsung dia bisa setara hafalan. Umur dini, dia tidak sempat memikirkan bintang kecil, balon kuadra 5 dor. Tidak sempat mikirin itu, ekomisimi. Karena memang tidak dididik, tidak diarahkan. Tidak dikenalkan hal seperti itu. Kisah-kisah anekdot, kisah-kisah tahayul, khurafat, kisah-kisah bahkan klinik. Ya. Tidak terdengar di telinga mereka. Kurikulumnya jelas. Di antaranya ma'rifatullah, mengenal Allah. Dan kalimat Allah wa ikhwan muslimin di taman kanak-kanak umum jarang disebut. Jarang tidak, Pak? Jarang. Kalimat lafaz Allah. Allahu Akbar. Itu di taman kanak-kanak yang umum jarang sekali dikenalkan. Di tempat-tempat kita itu sebagai makanan hari-hari. Yang selalu dididik selama 1 tahun, 2 tahun. Sebagai bentuk akidah. Sehingga dari semenjak kecil dia tidak pernah meyakini adanya Rob selain Allah. Dari semenjak kecil tidak pernah dia meyakini adanya Tuhan selain Allah. Yang bisa didoai, yang bisa dipohoni. Yang tidak pernah. Dia tidak pernah mengenal adanya bangsa dedemit yang bisa mengabulkan doa. Tidak ada. Di zaman sekarang ini, kaum muslimin rahimani war jami'an. Di dunia pendidikan kita itu sangat kental dengan acara televisi. Sosok ibu peri yang muncul di televisi itu menjadi gaya hidup zaman sekarang anak-anak kecil. Memegangi sebilah apa, kemudian dia mengatakan, tolong ibu peri hidung saya. Saya mau berangkat belajar. Ibu peri yang disebut oleh dia. Karena gurunya tidak pernah mengajarkan, idza sa'anta fasta'in billah. Apabila kamu minta tolong, maka mintalah tolong kepada Allah. Tidak pernah terdengar kalimat itu. Yang terdengar, ibu peri. Yang mereka lihat di televisi, sosok wanita cantik yang bisa terbang, menghampiri dia dan memberikan apa yang dia minta. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an, pendidikan itu. Sehingga beliau mengatakan di sini, kalau ada seorang pemuda, pemudi, remaja-remaji, dia tumbuh di kalangan ahlu sunnah, harapan besar bagi kita. Ya. Kalau dia anak kita, Masya Allah, harapan besar bagi kita, orang tuanya. Kalau dia anak saudara kita, harapan besar dia akan menjadi pejuang nanti di masa yang akan datang. Ilmunya akan lebih dalam daripada saya. Saya belajar baru kemarin. Anak ini belajar dari semenjak kecil. Hakata kaum muslimin. Kita rata-rata mengenal dakwah ini selepas SMA. Ya betul, Pak? Apa selepas pensiun? Selepas SMA saja, selama sekali SMA-nya, Pak. Umur 40 bikin ngaji. Ya. Yang kebanyakan orang menggunakannya sebagai alasan, lah, aku wis tua, ngapalna yangen. Padahal tua bukan sebagai apa alasan untuk tidak bisa menghafal. Cuman wis repot. Kakek beban mikirnya keluarga, lah itu mungkin maklum. Anak-anak kita akan menjadi pejuang di masa akan datang karena mereka menghafal dari semenjak kecil. menghafal di sini aja. Hakadha kaum muslimin. Namun wa idza ra'aitahu ma sabil bid'ah. Apabila engkau melihat seorang pemuda bergaulnya dengan ahlul bid'ah, fayasmin, maka kita berputus asa. Hampir-hampir kita tidak memiliki harapan. Walaupun tentunya kita tidak berputus asa karena rahmatullah bisa diberikan kepada siapapun jika Allah menghendaki. Cuman secara kasat mata, susah anak ini. Yang jahil saja itu muslimin, jahil. Katakanlah kita mengatakan orang awam. Awam itu jahil konotasinya. Tidak pernah belajar ilmu agama, enggak sunnah, enggak bid'ah. Itu saja susah untuk diperbaiki. Sudah kadung biasa apa kemaksiatannya yang rata-rata mungkin rokok, mungkin narkoba, na'udzubillahi min dzalik, mungkin dia judi. Itu saja susah sekali untuk diajak tobat dan masuk ke dalam dinullah dengan sebaik-baiknya. Apalagi dia belajar ilmu lawan dari sunnah. Yang itu pun berkaitan dengan ideologi, keyakinan, prinsip hidup yang sudah menyimpang. Bahasa kitanya yang sudah apa mendarah daging. Bahasa Jawanya balung sumsum. Ngerti balung sumsum pak? Lebih dari mendarah daging. Kalau mendarah daging, tak sinang jawab balung pak. Ini balung sumsum. Ya, luar biasa. Merekat sekali. Untuk diperbaiki, butuh energi yang sekian banyak. Hampir-hampir, aduh susahnya luar biasa. Dikasih tahu yang hak, malah membantah. Ini PR yang lebih dahsyat lagi. Untuk diperbaiki. Lawang yang umum saja susah. Hakadha kaum muslimin. Inilah yang disebut oleh Imam Ahmad. Kita berputus asa kalau sudah melihat yang seperti itu. Maknanya harapannya sangat tipis. Satu-satunya jalan doakan. Agar Allah memberikan hidayah. Yahdi may yasha wa yudillu may yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Dan Allah menyesatkan bagi siapa yang Allah kehendaki. Ujung-ujungnya pasrah. Ya Allah, dia anak. Tapi saya tidak memiliki kekuatan. Seperti Nuh memanggil Ka'an. Irkam ma'ana, naik kapal ini. Bisa menyelamatkan orang dari banjir. Kapal ini naik. Secara nalar harus mau. Wong ini banjir kok. Tapi karena Ka'an. Allah takdirkan. Tidak menuruti bapaknya. Bahkan tercetak oleh lingkungan musyrikin. Ini anak Nabi. Bukan mencela Nuhnya. Nuh sudah berusaha. Jangankan kepada anaknya. Bahkan kepada kaumnya. Tetapi. Pergaulan. Terbentuk oleh kaum musyrikin. Kita tidak mencela Nabi Nuh. Innahu laysa min ahlik. Allah menyatakan dia itu bukan dari anakmu. Anak secara biologis keturunan. Tetapi secara akidah bukan. Sangat kasihan sekali. Kalau kita melihat putra kita seperti itu kasihan sekali. Kita yang sudah dapat ilmu sunnah. Mengerti al-haq. Mau mengajarkannya bingung melalui sisi mana dulu. Ispada dini tuane pak. Maksud ini ispada dini tuane. Anaknya dewek sudah anak. Berarti kita sudah mbah. Diomongi angel. Kita berharap sama putu kita. Putu nih. Dirangkul. Konsok lanang pondok. Nang anaknya jenengan. Oh rentung nang pondok. Kok sih mangan apa? Aduh repot bayi mumet paling. Mangan apa sih mangan segala. Masukkan mana. Hakadha kaum muslimin. Luar biasa. Jadi pengaruh dari semenjak kecil itu sampai terbawa mati. Dalam keadaan dia sesat. Bahkan menyesatkan umat. Hadirin kaum muslimin. Qala Abdullah ibn Syaudab al-Khurasani. Rahimahullah ta'ala. Min ni'matillahi ala syabi wal-ajami. Ida tanastaka. Ayuwaffaqa li sahibi sunnatin yahmiluhuma 'alayha tanassaka ay ta'abbada. Perhatikan ucapan beliau. Dengan ini kita sangat bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau mengatakan Al-Imam Abdullah bin Syaudab Al-Qurasani rahimahullah ta'ala, termasuk di antara nikmat yang sangat besar yang Allah limpahkan, yang Allah berikan kepada seorang pemuda dan seorang yang ajami. Ajami bukan dari keturunan bangsa Arab. Keturunan di luar Arab itu namanya apa? Ajam. Kalau yang keturunan Arab disebut Arabi. Seperti kita, ajam. Jauh dari keturunan mereka, kita tidak termasuk dari mereka. Tetapi Allah berikan kepadanya ilmu. Ketika orang yang ajam seperti kita, yang jauh dari Arab, jauh dari bahasa Arab, gak ngerti belas tentang Arab, tapi Allah berikan kepada kita nikmat. Ketika kita ingin beribadah, diberikan taufik kepada kita untuk berkawan dengan ahli sunnah. Untuk bisa menimba ilmu dari seorang ahli sunnah. Sehingga kita bisa berada di atas sunnah Nabi dalam keadaan kita ini adalah orang yang jauh dari mereka. Yang ajam, bukan Arabi. Yang Arabi saja belum tentu Allah berikan pemahaman terhadap sunnah. Ternyata yang ajam semisal kita, alhamdulillah Allah berikan nikmat. Syukur yang luar biasa. Orang yang dekat Mekah dan Madinah, hidup di sekitar sana, belum tentu mengerti tentang tauhid sunnah. Alhamdulillah Allah berikan kepada kita ilmu ini. Sangat alhamdulillah, syukur-syukur sekali. Bahkan kaum muslimin, tidak semua orang Arab Saudi, mana pernah di sana, sanatain 2 tahun, tidak semua orang sana bisa yaqra kitab, membaca kitab. Enggak, ini baca kitab kaum muslimin, wong Arab bahasanya ya Arab. Ya mboten Pak. Tetapi Arab yang mereka pakai bukan Arab kita dia. Untuk bisa membaca seperti ini ada kaidah-kaidahnya. Masya Allah. Kita dapati mereka yang tua-tua, yang muda-muda, gak bisa baca. Begitu kita dites supaya baca, kita baca dengan cepat. Heran mereka. Anta rajulun muta'allim. Engkau seorang pemuda yang pernah belajar. Naam. Darastu nahwan wa sarfan fi Indonesia. Kada wa kada. Masya Allah. Walhamdulillah ni'mat. Ni'mat minallah. Hakada. Bisa dipahami hadirin? Bersyukur kepada Allah dengan kita diberi nikmat sunnah. Padahal kita ini orang yang jauh dari mereka. Bahkan kita ini orang kampung. Wong desa. Bukan orang kota jenenge sih kota Pak. Wong kota orang ngerti. Kota netrok. Walhamdulillah nikmat betul. Kita syukuri kepada Allah Azza. Sudah ini belum? Oh masih lama. Ayo sudah satu lagi. Maka hadirin kaum muslimin, masya Allah, nikmat sunnah sangat besar bagi kita. Beberapa orang yang datang ke negeri kita, ketika kita berbicara dengan mereka, kaum muslimin, amjid dan tidak paham agama sama sekali. Pada orang sana, jahil, tidak tahu dari ayat Al-Quran. Bahkan ketika kita sebutkan nama syekh di sana, dia tidak kenal. Lah, bendina sih ngapa mungkin? Tidak kenal. A'udzubillahi min dzalik. Ini jahalah namanya kaum muslimin. Kita masuk kepada keterangan yang terakhir dalam kitab kita. Poin yang terakhir dalam bab ini, insyaallah pada pertemuan Senin akan datang, bab baru. Qala Ayyub, inna min sa'adatil al-hadathi wal-ajami ayyuwafiqahum Allahu li'alimin min ahli sunnah. Berkata Ayyub Sakhtiani, ulama di zaman tabi'in, sesungguhnya di antara kebahagiaan bagi seorang pemuda dan bagi seorang yang ajam adalah Allah berikan taufik kepadanya untuk bisa mengenal seorang alim min ahli sunnah. Diberi taufik, diarahkan oleh Allah sehingga dia bisa bertemu dengan seorang yang ahli sunnah. Dalam keadaan jahil awalnya, tidak tahu apapun, kemudian dia belajar dengan seorang ahli sunnah. Ini adalah nikmat yang agung yang Allah berikan kepada orang tersebut. Ilmu itu nikmat, nikmat atau bukan? Nikmat. Antum merasakan nikmat itu apa? Sehat, itu nikmat. Bisa guplayon, bal-balan, badminton, nikmat. Bisa safar sana, safar sini. Nikmat duit rasanya apa, Pak? Bisa beli apa yang diinginkan. Aku rasa sugi, sing pentingnya aku tuku bisa. Itu berarti mau apa, Pak? Duitnya pirang-pirang. Pas-pasan, ya. Pas karep, anak aja, ya. Asyaallah. Itu nikmat rasa. Lah ilmu nikmatnya di mana, Waalaikumsalam? Ilmu itu nikmatnya bisa mengenal Allah Azza wa Jalla. Mengenal tauhid, mengenal sunnah, bisa beribadah. Di antaranya adalah bisa baca kitab. Nikmat atau bukan? Jenengan bisa baca kitab? Nah. Siki Pak, karena belum bisa. Engko nek wis bisa gampang, Pak. Sesuatu nek wis bisa niku napa, Pak? Gampang, karuan. Maknanya kaum muslimin bahwa ini terasa nikmat sekali bagi kita. Kenikmatan yang tidak bisa dirasakan bagi orang yang belum punya nikmat itu. Bisa dipahami? Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Demikian bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.